لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد كده نجد من مدركي الكتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين dan kita masuki bab yang ke-90 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-90 Syekh Mukbil rahimahullah taala memberikan terjemah babnya dengan ta'khirul jawab an waqti su'al wa ta'lim bil fi'al, mengakhirkan jawaban tatkala ditanya tentang suatu pertanyaan. Dan materinya telah kita ambil di bab yang sebelumnya, di hadis Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang melempar jamrah, jamratid dunia, jamratul ula, beliau ditanya tentang ayyul jihadi afdal, dan pada saat itu beliau tidak menjawab sampai beliau selesai dari melempar jamrahnya, jamrah al-ula al-wusta, kemudian sampai jamrah al-aqabah. Setelah selesai melempar jamrahnya, beliau baru berkata, aina sa'il, mana yang tadi bertanya. Kemudian beliau jawab pertanyaan tersebut, akhdul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Dan seperti yang disebutkan, ini pun faedah untuk seorang talibul ilm. Seorang talib ketika anda bertanya kepada muallimnya, hendaklah mencari waktu yang tepat untuk bertanya sehingga dia bisa mendapatkan jawaban yang terbaik dari gurunya. Wa ta'limu bil fi'al, dan juga tentang ta'lim dengan amalan langsung. Dan ta'lim bil fi'al itu ablag min mujarrid ta'lim bil qaul, mengajarkan dan berdakwah dengan perbuatan itu asalnya lebih baik daripada hanya sekedar perkataan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di Musnad Al-Imam Ahmad dan akan tahu dalam Kitabul Ilm dari Al-Jami' Sahih, dan mengatakan laisal khabar kal muayyanah, semata-mata mendengar khabar itu tidak seperti yang langsung menyaksikan. Ditalim dengan al-fi'al itu ablag. Dan akan kita lihat dalam bab ini bagaimana Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang waktu sholat langsung dengan amaliyah. Dan juga di Sahih Bukhari di pertemuan yang lalu kita mengetahui bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengajarkan wudu langsung dengan amaliyah. Dan ini ablag. Ablag min mujarradil qaul. Begitu pula dalam berdakwah ilallahi azza wajal. Ketika kita menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia untuk bertamasuk dengan Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafus saleh, bahkan sampai di lingkup yang kecil, ketika kita mengajarkan kepada putra-putri kita yang merupakan tanggung jawab kita, maka pengajaran dan dakwah dengan fi'il itu ablag, itu asalnya akan lebih baik. Ketika kita mengajarkan dan menyuruh manusia untuk memiliki sifat as-sidq, sifat jujur yang merupakan sifat yang sangat mulia, sifat yang wajib bagi seorang mukmin, maka Sebelum kita menyeru mereka untuk memiliki sifat jujur, mulai dari diri kita. Hendaknya kita menjadi orang yang memiliki sifat shiddiq. Seorang yang jujur dalam pembicaraan. Ketika seorang mendorong kepada orang lain untuk berakhlak mulia, maka perlihatkan kepada mereka bagaimana akhlak yang mulia tersebut secara amaliyah. Ketika kita mendorong manusia untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang besar sampai perkara yang dianggap kecil, maka hendaknya kita menjadi orang yang pertama melakukan tersebut. Maka dengannya insyaallah subhanahu wa taala akhirnya akan nampak. Tentunya ayat-ayat serta hadis yang berkaitan dengan ini kita telah ketahui bersama. Banyak kita menghafalnya. Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam yang Allah kisahkan kisah beliau dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau berkata kepada kaumnya tatkala berdakwah, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. In uridu ila al-islah mastata'tu." Kata beliau kepada kaumnya, "Aku tidak ingin melisihi dengan perkara aku melarang kalian darinya. Itu aku tidak hanya berkata kepada kalian, lakukan ini, jangan lakukan itu, sedangkan aku tidak melakukannya." Begitu pula hendaknya kita melakukan hal yang sama. Dan juga bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hanya bisa berkata tapi amalannya jauh dari perkataan tersebut. Dan Allah menginginkan kita semuanya kaum mukminin, khitabnya untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Dan juga ayat yang lainnya, ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun? Apa kalian merintahkan manusia untuk berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Dan kadang kalian mengetahui ilmunya, kalian membaca kitab. Afala taqilun? Tidakkah kalian berakal? Dan ayat-ayat serta hadis yang semisal dengan ayat-ayat tersebut semuanya dorongan bagi kita agar kita memulai dari diri kita sendiri. Dan kalau kita perhatikan dalam masalah tarbiyatul aulad merupakan perkara yang sangat besar. Tarbiyah aulad merupakan perkara yang sangat besar. Kebanyakan orang tua yang gagal dalam mendidik anaknya, itu diantara sebab yang paling besar adalah tidak melihat uswah hasanah, suri teladan yang baik dari orang tuanya. Sekalipun orang tuanya sudah berusaha untuk mengarahkan anaknya ke perkara yang terbaik, tapi tatkala anak melihat apa yang dikatakan oleh orang tua dan apa yang dia dapatkan dari pelajarannya bertentangan dengan perbuatan orang tuanya, maka ini menjadi celah seorang anak yang valid, sehingga seorang tua gagal dalam mendidik putranya karena tidak mendapatkan uswah, tidak mendapatkan uswah dari orang tuanya. Wa taufiq biyadillahi azza wajal. Yang berikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yahdi may yasha. Akan tetapi kita pun berupaya dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada putra-putra kita dan menjadikan mereka dzurriyah salihah, anak-anak yang saleh dan salihah. Sekali lagi, al-uswah dan at-talim bil fi'il itu perkara yang sangat besar, ya. Yang wajib kita perhatikan. Dan dalam bab yang ke-90 beliau menyebutkan dua hadis. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan yang setelahnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Dan kedua hadis tersebut berkaitan dengan ta'lim mawaqitus shalah, ta'lim tentang waktu-waktu salat yang lima waktu. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu taala Idris al-Imam an-Nasa'i masmuh أحسن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى قال أخبر يوسف بن واضح البصري قال حدثنا قدامة يعني ابن شهاب بصري كذلك عن برد عن برد كرشيه وابن سنان الشامي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتوا حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم أتوا حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب ثم أتى حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ثم أتوا حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداء ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنى مثل ما صنى بالأمس فصلى الظهر ثم أتوا حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنى كما صلى بالأمس فصلى العصر ثم أتوا حين وجبت الشمس فصنى كما صنى بالأمس فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا فأتى فصنى كما صنى بالأمس فصلى العشاء ثم أتوا حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنى كما صنى بالأمس فصلى الغداء ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن وبرد هو ابن سنان الحديث الترمذي من حديث وهب بن كيسان عن جابر به ثم قال هذا حديث حسن غريب وقال محمد يعني البخاري أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن ابي رباح وعمر بن دينار وابو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى النسائي من حديث وهب بن كيسان عن جابر به وسنده صحيح وروى الامام احمد قال رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مبارك عن حسين بن علي قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر فذكر وهو بسند الإمام أحمد على شرط الشيخين dari جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما dan hadis ini seperti tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala as-sahih syain fil mawaqit hadis yang paling sahih tentang penetapan waktu-waktu salat. Salat yang lima waktu. Kata Jibril bin Abdullah radhiyallahu anhuma, pada suatu hari datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mawaqit as-salat, waktu-waktu salat. Dan mengajarkannya langsung bil fi'l, langsung dengan amalan. Fataqaddama Jibril, maka ketika datang maka Jibril maju dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau dan para sahabat radhiyallahu anhu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Jibril salat duhur tatkala tergelincir matahari. Awal waktu duhur. Kemudian Kemudian setelah itu beliau, itu Jibril, datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bayangan suatu benda itu seperti bendanya. Panjang bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Maka Jibril melakukan hal yang sama seperti semula. Salat di belakang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Nabi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian beliau salat asar. Salat di awal waktu. Awal waktu asar tatkala bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Kemudian setelah itu beliau datang kembali tatkala tenggelam matahari. Kemudian Jibril maju dan Nabi salat di belakang beliau dan para sahabat salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat maghrib tatkala tenggelam matahari. Kemudian setelah itu Jibril datang kembali tatkala ghaba syafaq. Tatkala lembayung tu syafaq hilang. Syafaq ahmar hilang, tidak nampak. Awal waktu Isya, Jibril datang kembali dan beliau maju di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat Isya di awal waktu. Kemudian esok harinya Jibril datang kembali tatkala terbit fajar, awal salat waktu salat subuh. Beliau maju di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat subuh di awal waktu. Kemudian esok hari di hari yang kedua Jibril datang kembali. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tatkala bilu rajul misla syakhsihi. Tatkala bayangan suatu benda seperti bendanya. Kemudian beliau melakukan seperti di hari pertama. Beliau maju di belakang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril salat duhur. Salat duhur di akhir waktu. Menunjukkan bahwasanya salat duhur itu bersambung dengan salat asar. Akhir salat duhur merupakan awal waktu dari salat asar. Kemudian setelah itu Jibril datang kembali. Tatkala bayangan suatu benda misla syakhsaihi, dua kali lipat dari bendanya. Kemudian beliau melakukan seperti yang beliau lakukan sebelumnya. Itu salat di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat asar. Kemudian itu datang kembali tatkala tenggelam matahari. Kemudian beliau melakukan dengan hal yang sama. Beliau maju di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di belakangnya. Kemudian salat maghrib. Menunjukkan saat maghrib waktunya sangat pendek sekali, waktu ikhtiarnya. Sekalipun kalau waktu ikhtiarnya sampai hilangnya syafaq, datang waktu isya. Kemudian setelah itu kata Jabir bin Abdullah, kami tidur. Kemudian bangun, kemudian tidur, kemudian bangun. Kemudian tengah malam Jibril datang alaihi salatu wassalam. Kemudian melakukan hal yang sama. Maju di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Rasulullah sallallahu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian beliau salat Isya. Itu di akhir salat. Dan juga sekali waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari sampai pertengahan malam. Dan waktu ikhtiarinya sampai datang waktu subuh. Sampai terbit fajar. Sebagaimana tadi saat asar juga waktu ikhtiari. Sampai bayang suatu benda dua kali bendanya. Dan waktu ikhtiarinya sampai tenggelam matahari. Sampai datang waktu maghrib. Karena sholat satu dengan yang lainnya saling sambung menyambung. Kecuali salat subuh dengan salat duhur bil ijma tidak bersambung. Salat subuh akhir waktunya tatkala terbit matahari dan salat duhurnya tatkala tergelincir matahari. Kemudian setelah itu datang di waktu hinam tadal fajr, ketika fajar sudah terang benderang. Wasbaha, dan terlihat waktu pagi. Wa nujubadiyah mustabiqah, dan bintang-bintang nampak. Fasana kama sana bil ams, dan beliau lakukan seperti yang beliau lakukan kemarin, maju di belakang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat subuh di akhir waktu subuh. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baina hataini salatain waqtun." Di antara dua salat ini, di antara salat yang dilakukan hari kemarin dengan hari sekarang, itu waktu salat. Maknanya bahasa Jibril alaihissalatu wassalam mengajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang waktu-waktu salat. Di hari pertama beliau salat di waktu awal, dan di hari berikutnya beliau salat di akhir waktu. Setelah itu dikatakan bahwasanya waktu salat di antara dua waktu yang telah dilakukan tersebut. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang merupakan hadis yang paling sahih dalam bab ini. Hadis setelahnya sama, hanya saya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari hadis Abi Hurairah. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimallahu ta'ala akhbarana al-Husain al-Hurayth qala anbana al-Fadl ibn Musa an Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum فصلى الصبح حين تطلع الفجر وصلى الظهر حين زادت الشمس ثم صلى العصر حين الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب الشفق الليل ثم جاء الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غرب الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. هذا حديث حسن. Hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, kisah datang Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang waktu salat. Hanya saya tambahan, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ini Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Kemudian di akhir hadisnya, dari khabarnya dari Jibril, as-salatu ma baina salatika amsi wa salatika al-yaum. Ini dua hadis disebut oleh Syekh Muqbil Ta'ala dalam bab yang ke-90 At-Talim Bil-Fi'al. Dan terakhir jawaban waktu soal itu materi di bab sebelumnya, bab yang ke-89. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.